Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita di tempat yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang mulia pula yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan hari ini dan berlindung dari kejelekannya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah yang mulia thalabul ilmi tafaqquh fid din, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya serta untuk kita mengamalkannya. Yang insyaAllah dalam kajian daurah kali ini akan dibawakan oleh Ustaz Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Sebelumnya, sebelum kita memasuki acara inti, kami dari segenap panitia tentunya yang kami hormati Bapak Lurah Wangun Harja Pasir Limus, demikian pula yang kami hormati Bapak Haji Enjum Eldabo sebagai Kadus Wangun Harja Pasir Limus, demikian pula Bapak Udin Khairuddin sebagai DKM Masjid Al Munawar, dan juga Komisaris Besar Dr. Andas Isnin Ujarto sebagai Kapolres Bekasi dan yang mewakili, dan Ketua RT 06 serta Karang Taruna RT 06 yang kami hormati pula. Kami haturkan jazakumullahu khaira atas terlaksananya dan terwujudnya kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan mereka semuanya di dalam timbangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan-kebaikan mereka kelak ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum memasuki daurah inti ini, ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat dan juga dari badan keamanan Bapak Kapolres ataupun yang mewakili. Dan untuk menyingkat waktu, kita masuk pada pembukaan yang pertama yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Enjum Eldabo sebagai Kadus Wangun Harja Pasir Limus. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Terima kasih saudara pengatur acara yang kami hormati Al-Ustaz. Mohon maaf Ustaz belum tahu persis namanya. Yang saya muliakan semua jamaah yang hadir di Masjid Al Munawar. Pertama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, tentunya tidak lepas daripada niat pertama adalah silaturahim yang tadinya belum kenal jadi kenal, dalam rangka tentunya mencari ilmu yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Al-Ustaz. Salawat serta salam mudah-mudahan tertera selalu kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, pertama saya atas nama pemerintahan Desa Wawon Harja mengucapkan terima kasih banyak ya, di tempat kami telah dilaksanakan acara taklim yang mungkin pada hari ini ya, dalam episode kepemimpinan kami sebagai pemerintahan desa yang baru, nah ini cukup baru juga di wilayah kami ada taklim seperti ini. Akan tetapi itu sudah dimulai dari awal bulan kemarin ya Ustaz ya. Itu cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat kami, yang mana jujur saja masyarakat kami, masyarakat Desa Wawon Harja, ketika ada nuansa yang baru ya, kalau kami dari pemerintahan Desa Wawon Harja tidak menyampaikan yang positif dan yang baik, kadang-kadang pro dan kontra itu terjadi. Akan tetapi alhamdulillah, karena niat kita adalah niat yang mulia ya, insya Allah di hari-hari selanjutnya masyarakat kami juga, masyarakat Desa Wawon Harja, dengan pengertian yang kita berikan supaya mereka itu bisa mengerti ya, itu bisa mengikuti seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, kalau di wilayah kami jujur saja bahwa masyarakat kami, masyarakat pribumi asli ya, ketika ada yang baru itu terkadang mereka itu lebih mengedepankan yang kurang baiknya ya. Ketika ada tokoh yang tidak menyampaikan bahwa tujuan kita adalah ini loh. Nah sehingga kata-kata yang kurang baik ya, itu sudah suka sampai kepada penggagas atau Saibul Bait. Nah kebetulan untuk di Masjid Al Munawar ini saya ngomong sama Pak Udin Kaharudin ya, sebagai ketua DKM di sini, mohon dengan hormat ketika ada event yang bernuansakan Islam kan, itu tolong penyelenggaranya saya saja. Jadi ketika mendapat pro kontra ya, insya Allah kalau ke saya itu pasti yang positifnya, bukan yang negatifnya. Nah itu fenomena yang terjadi di Desa Wawon Harja ya, mungkin bisa saja terjadi di wilayah lain gitu kan. Akan tetapi di wilayah kami lebih cepat mereka menanggapi ke arah positif ya, ketika kegiatan itu, ketika event itu kami ambil alih gitu kan. Yang selanjutnya untuk sisi keamanan kami bisa jamin 1000% lah, kita bukan teroris kok. Itulah. Bahkan semalam Kapolresta Bekasi ya, Pak Isnaeni Ujiarto, saya telepon, alhamdulillah dia bisa hadir. Saya jelaskan bahwa kami besok mempunyai giat seperti ini, punya event seperti ini ya, alhamdulillah mereka pun sangat mensupport. Bahkan dengan tema yang Ustadz berikan ke kami, ke undangan itu, alhamdulillah juga mereka cukup merespon. Cuma tadi beliau SMS, saya masih ada giat katanya di Tambun Pak Haji, kalau ada kesempatan saya bisa hadir katanya. Ya mereka ada kegiatan di Tambun dalam rangka di Pakopen atau apa tuh ya, yang di sana ada tempat, salah satu tempat di Tambun itu yang dipakai untuk melakukan misa ya. Tapi insya Allah dia bisa hadir. Nah yang selanjutnya saya berharap kepada Al-Ustaz ya, perlu sedikit saya kasih konsep bahwa Desa Wawon Harja ini lebih khusus di Kampung Pasir Limus untuk ajaran Islamnya masih dangkal sekali Ustaz. Nah, mohon maaf bukan melemahkan mereka gitu kan. Memang realnya yang terjadi adalah seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan yang kira-kira kurang pas apa yang dalam akal mereka, itu kadang-kadang gampang sekali mereka menyalahkan kita. Tapi sekarang seiring dengan waktu, alhamdulillah perubahan itu cukup signifikan, sudah berubah, untuk kan mereka lebih mulai mau mengerti, ya, bukan tidak mau mengerti, mulai mau mengerti bahwa al-sunnah seperti apa. Kan? Alhamdulillah itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Walaupun kalau tidak salah di kita ini, di Wangun Harja, nuansa yang coba saya sampaikan, pesan yang saya sampaikan kepada masyarakat ini kalau tidak salah sudah dua kali. Yang pertama kita melakukan sholat Idul Adha, ya Ustaz ya, yang saya laksanakan di halaman tadi depan kantor desa. Terus yang kedua event yang kemarin. Nah yang terakhir dari saya hanya menghimbau, ya, saya anggap pada hari ini semuanya yang berkumpul di tempat ini adalah sahabat kita semua, ya, yang tentunya tidak lepas daripada rasa silaturahim, ya, itu lebih dikedepankan. Ya. Mungkin itu saja Ustaz. Harapan saya insya Allah kondusif, tidak ada masalah apa-apa. Ya, karena kita di sini adalah taklim mencari ilmu, dan dengan senang hati saya atas nama pemerintahan Desa Wangun Harja, nah sekaligus atas nama Kepala Desa Wangun Harja, lanjutkan dan terus lanjutkan. Kalaupun nanti berpindah di tempat di masjid yang lain, ya, ketika ada pemberitahuan, insya Allah saya akan respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan atas sambutannya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan barokah kepada beliau dalam memimpin masyarakat di desa ini. Kemudian kita lanjutkan kepada acara inti karena Kapolres tadi beliau uzur, berhalangan untuk memberikan sambutan kepada kita. Kita lanjutkan kepada materi inti kita, yaitu daurah kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau Hafizahullah Ta'ala Al-Qa'im di Markazil Ilm Al-Bayyinah Sidayu Gresik atau Gresik Jawa Timur, dan juga beliau Ahad Kibar Tullabil Ilm Al-Nusiyin di Daril Hadith di Dammaj sebagai tulabul ilmi yang mustafidin, yang beliau berguru di markas peninggalan Asy-Syaikh Mukbil rahimallahu taala, sehingga kita bertalaki menimba ilmu dari beliau sebagai orang-orang yang berguru secara langsung ke hadapan para ulama. Dan tentunya kita haturkan jazakallahu khairan atas waktu dan keluangan kesempatan yang di sisi kesibukan beliau dalam tadris wa ta'lim bersama saudara-saudaranya yang ada di sana dan para muridnya yang ada di sana, beliau sempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kita, ya ikhwan ahli sunnah wal jamaah di Cikarang ini, sehingga mudah-mudahan Allah SWT jadikan amalan-amalan beliau dalam timbangan kebaikan beliau di hadapan Allah SWT tatkala beliau berjumpa dengan Allah SWT kelak. Maka untuk waktu dan persilahkan kepada beliau, ma'juran mashkura barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita bisa bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bermajlis dalam rangka untuk tafaqquh fid din, untuk mengkaji, mempelajari bimbingan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berkumpul dalam rangka untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, juga berkumpul dalam rangka untuk at-tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, saling ta'aruf, saling mengenal di kalangan kita kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang seperti ini karena fitina azzakumullah, kita mengharapkan kebaikannya kepada Allah semata, dan mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diberkati olehnya dan masuk dalam timbangan amal kebaikan kita masing-masing di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, khana fitina azzakumullah, kita sebagai kaum muslimin sudah semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa agama Islam. Agama Islam yang dulu disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama Islam sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW. Kenapa kita wajib dan harus bersyukur atasnya? Dikarenakan khana fitina azzakumullah, Islam yang kita perlu ini, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah agama yang memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang apabila prinsip-prinsipnya, ajaran-ajarannya diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka yang tercipta ialah suasana yang indah, tercipta kedamaian, tercipta kesejahteraan, tercipta kerukunan, tercipta persatuan, tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas bimbingan Islam, di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan hilang dari masyarakat kita segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Akan hilang dari masyarakat kita sikap yang keras, sikap yang arogan, tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan yang menyeleweng, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menebarkan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, wa nafitina azakumullah. Islam yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Islam yang menebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang misi dakwah yang diemban oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Menebarkan kasih sayang di tengah-tengah alam raya ini. Kasih sayang disebarkan di kalangan kaum muslimin secara khusus sebagai pemeluk-pemeluk Islam. Juga kasih sayang disebarkan di kalangan yang selain kaum muslimin. Disebarkan di kalangan non-muslim. Disebarkan di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua alam raya yang ada di muka bumi ini. Rahmatan lil alamin. Itu merupakan misi utama dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Misi utama ajaran Islam yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan kepada segenap umat manusia, menebar rahmat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat, mencermati dan mempelajari bimbingan-bimbingan Islam, kita akan mendapati dengan sangat jelas dan sangat nyata misi Rasulullah alaihi salatu wassalam tadi, misi menebarkan rahmatan lil alamin. Kita lihat dari mulai skala yang paling kecil, bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan individu kita masing-masing sebagai umat manusia secara umum dan sebagai muslimin secara khusus. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diperintahkan untuk menjadi umat Islam yang taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita hidup di muka bumi ini, kaum muslimin rahimakumullah, diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah azza wajal, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah menyatakan dalam ayatnya dengan tegas, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Wajib ibadah kepada Allah, wajib taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah. juga diwajibkan untuk mentaati Rasulullah SAW, mengikuti bimbingan-bimbingan beliau. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dan sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang bagus bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang berzikir dengan zikir yang sangat banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul tauladan kita, Rasul panutan kita. Kita diwajibkan untuk mencontoh beliau, untuk mengikuti beliau, untuk mentaati beliau. Ini terkait dengan pribadi kita masing-masing. Diwajibkan untuk menjadi muslim taat kepada Allah, muslim taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam ini merupakan sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan semuanya kembali kepada prinsip tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada suatu kebahagiaan pun melainkan semuanya kembali kepada prinsip tadi. Sehingga ketika masing-masing insan, masing-masing muslim secara khusus menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka yang muncul dari dia kebaikan-kebaikan, yang muncul dari dia ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, yang muncul dari dia ialah kebahagiaan, baik pada pribadinya masing-masing, bahagia pada pribadinya masing-masing, juga dia pun akan mampu menebarkan kebaikan kepada orang lain, menebarkan kebahagiaan kepada orang lain, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang lain. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, Islam juga mewajibkan masing-masing kita untuk memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlakul karimah, memiliki muamalah-muamalah yang baik, berinteraksi dengan bagus dengan sesama. Dan itu dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadisnya menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Itu berita, namun di dalamnya ada unsur perintah. Jadi perintahkan dalam Islam untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah, menjadi muslim yang memiliki etika-etika yang luhur, menjadi muslim yang memiliki muamalah-muamalah yang baik, interaksi-interaksi yang bagus dengan sesama. Dan dikaitkan dengan keimanan kita, semakin bagus akhlak kita, semakin tinggi budi pekerti kita, semakin indah muamalah kita dengan sesama, semakin sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sebaliknya pula, kalau rusak akhlak kita, kalau rusak moral kita, rendah budi pekerti kita, jelek muamalah kita dengan sesama, pertanda iman kita berkurang, ada yang error pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lainnya, diperintahkan untuk membersihkan jiwa kita masing-masing dengan prinsip tazkiyatun nufus, diminta untuk mengisi rohani dengan iman dan amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. diisi dengan kesabaran ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmat, tawakal dalam semua urusan, banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal atas semua dosa yang kita kerjakan. Itu semuanya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Islam mewajibkan kita untuk memiliki itu semua. Rahmat Islam pada masing-masing individu. Dididik, diajari, diajarkan prinsip-prinsip yang mulia supaya menjadi individu-individu yang bagus pada pribadinya masing-masing dan menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dari sini saja kaum muslimin rahimakumullah sangat tampak bagaimana rahmat Islam, sangat tampak bagaimana kemuliaan agama Allah Islam ini untuk pribadi masing-masing dan untuk masyarakat sekitar. Itu baru bimbingan untuk pribadi masing-masing. Sudah bisa kita prediksi bakal memunculkan perkara-perkara yang baik. Islam juga memberikan bimbingan yang lebih luas daripada itu, sekupnya lebih luas lagi, dan juga menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat untuk alam raya ini. Islam memberikan bimbingan untuk sekup keluarga. Keluarga, ya masing-masing kita kalau bukan anak, ya bapak, nah gitu ya. Kalau bukan anak, ya ibu. Itu siapa lagi? Hah? Ada lagi? Ya, itu mesti di atasnya lagi. Artinya mesti kalau bukan anak seseorang, ya bapaknya seseorang. Kalau bukan putrinya seseorang, ya ibunya seseorang. Ada lingkup keluarga. Keluarga kecil dalam sebuah rumah. Isi yang pertama suami dan istri, ditambah momongan ada anak. Islam pun juga demikian memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, menebarkan rahmat untuk keluarga sakinah ini. Kita semuanya tahu, terutama yang menikah atau yang siap menikah, sangat tahu dan sangat paham bagaimana misi Islam di dalam membentuk rumah tangga ini. Misinya ialah menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan suami istri, mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Itu sudah asalnya sudah. Apalagi bimbingan Islam ketika berumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan prinsipnya, di An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian wahai kaum lelaki berumah tangga dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Prinsipnya sudah menebarkan kema'rufan. Maka bisa dibayangkan rumah tangganya pun juga rumah tangga yang ma'ruf, rumah tangga yang baik. Dalam Islam, para suami diberi kewajiban-kewajiban, tanggung jawab yang harus mereka tunaikan terkait dengan istrinya. Yang laki-laki diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada anaknya. Nafkah lahir, jangan lupa nafkah batin. Nafkah lahir berkaitan dengan tempat tinggalnya, berkaitan dengan uang belanjanya, berkaitan dengan pakaiannya, berkaitan dengan makanannya. Katanya orang Indonesia, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban laki-laki. Juga diwajibkan untuk mentarbiyah, mendidik keluarganya dengan tarbiyah Islam. Misi utamanya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dengan tarbiyah Islam. dengan pendidikan Islam, dengan adab-adab Islam, dengan akidah Islam. Ini kewajiban laki-laki. Dia juga diharuskan dan diperintahkan untuk menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang memimpin kaum wanita, yang mengayomi kaum wanita, yang memperhatikan kaum wanita. Ini laki-laki. Juga para wanitanya, kaum istrinya, dalam Islam juga mereka diberi tanggung jawab, diberi kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan berkaitan dengan suami dan anak-anaknya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah penanggung jawab pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasul menyebutkan di antaranya, "Wal mar'atu ra'iyatun baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Dan wanita, istri, adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya, kepemimpinannya. Dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama pengertian wanita itu sebagai pemimpin dalam rumah, yakni mereka itu bertanggung jawab di dalam urusan tadbirul buyut, mengurusi rumah suami, wa tadbirul aulad wa tarbiyatuhum, mengurusi dan mendidik anak-anaknya, wa khidmatuz zauj, dan mengkhidmat suaminya. Itu tanggung jawabnya para wanita. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah terjadi yang namanya tawazun, keseimbangan dalam rumah tangga. Yang laki-laki dikasih tanggung jawab, dikasih kewajiban, punya hak. Wanita juga demikian, dikasih tanggung jawab, dikasih kewajiban, juga punya hak. Prinsipnya ketika satu sama lain melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya, berumah tangga bil ma'ruf dengan cara yang baik, maka akan terwujud misi utama rumah tangga tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Disitulah akan terbentuk yang namanya generasi-generasi pelanjut yang berkualitas, yang berbobot, kualitas akidahnya, kualitas ibadahnya, berkualitas akhlaknya, dikarenakan orang tuanya, orang-orang tua yang berkualitas, dan dikarenakan bimbingannya, bimbingan Islam yang berkualitas, maka akan lahir dari situ, ikhwanabittina azzakumullah, bi'aunillah wa taufiqih, akan lahir generasi-generasi penerus yang baik-baik. Secara kaidah umum, kalau bibit bobot bibitnya bagus, akan melahirkan putra-putri yang bagus. Nah gitu ya. Itu secara umum, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Ada hidayah biadillah. Akan muncul generasi yang mulia, generasi yang baik, generasi yang beriman, generasi yang berislam, generasi yang berakhlak, generasi yang berakidah, generasi yang bagus. Dari dalam rumah tangga itu akan tersebar kebaikan-kebaikan yang ada. Dikarenakan rumah tangganya rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih sayang. Akan muncul pula dari situ cahaya-cahaya kasih sayang. Pribadinya sudah bagus, rumah tangganya juga bagus, menghasilkan anak-anak yang bagus-bagus. Karena azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan cikal bakal sebuah masyarakat. Yang namanya masyarakat itu kan kumpulan dari satuan-satuan rumah tangga. Kayak gitu ya. Dalam jumlah yang sangat besar menjadi sebuah tatanan masyarakat. Sekarang antum bayangkan menggunakan akal sehat antum. Ketika Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia tadi pada individu-individu masyarakat, melahirkan individu-individu yang bagus. Bagus pada pribadinya, menebarkan kebaikan untuk orang lain, memberikan bimbingan yang mulia pada masing-masing rumah tangga tadi, masing-masing atap, masing-masing rumah ini diberi bimbingan-bimbingan yang rahmah, yang sakinah, yang mawaddah. Suami bagus, istri bagus, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, dibangun di atas bimbingan Islam yang mulia, ditanamkan di situ akidah yang benar, ibadah yang salehah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, akan melahirkan putra-putra yang baik-baik. Bisakah antum bayangkan kalau kemudian masing-masing rumah tadi memiliki kondisi yang serupa, sudah mampu menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah, ya sudah, dengan sendirinya akan muncul masyarakat yang indah pula, akan muncul masyarakat yang damai, masyarakat yang tenang, yang sejahtera, menebarkan kebaikan, menghilangkan yang perkara-perkara yang muka. Sebab dasarnya, pondasinya sudah bagus-bagus semua. Itu Islam tidak cukup dengan semata-mata rumah tangga. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ditarbiyah dengan tarbiyah Islam yang mulia, diajari akhlakul karimah, diajari muamalah yang baik, ditanamkan akidah yang sangat kuat, dibiasakan ibadah yang bagus, yang saleh, yang taat. Kita juga diperintahkan dalam Islam untuk memiliki prinsip birrul walidain, berbakti pada orang tua kita, menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, yang bagus. Orang tuanya bagus sama anaknya, anaknya pun juga bagus sama orang tuanya. Dalam Islam juga diajarkan kaum muslimin rahimakumullah silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita, dengan handetolan kita. Luas tuh famili kita. Ada orang tua sampai ke atas, kakek nenek, ada yang di bawah kita, anak cucu, ada di samping kita, saudara saudari, dan putra-putra mereka masing-masing, sepupu-sepupu kita, ada paman kita dari pihak bapak, ada bibik kita dari pihak bapak, ada paman kita dari pihak ibu, ada bibik kita dari pihak ibu. Itu semuanya family kita. Kita diwajibkan dan diperintahkan untuk silaturahim, bagus dalam berkerabat, menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Itu perintah yang wajib. Bisa anda bayangkan, dari mulai yang satu naik kepada rumah tangga, naik kepada kerabat, semuanya dikasih bimbingan yang mulia, semuanya tertuju pada satu misi dan visi, rahmatan lil alamin. Lebih luas lagi, Islam memerintahkan kita untuk ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, termasuk bagian iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Rasul, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Bisa membayangkan pula, ya khonafiti na'azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau masing-masing tetangga tadi menerapkan prinsip ini, berbuat ihsan baik dengan tetangga yang lain, akan terwujud tetangga yang rukun, tetangga yang damai, yang sejahtera, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Dikarenakan punya prinsip yang sama, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Lebih luas lagi, Islam juga mewajibkan kita untuk memiliki muamalah yang indah, yang bagus dengan kaum muslimin secara umum, luas di masyarakat kita, bahkan seluruhnya. Islam punya prinsip yang sangat mulia, al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah, prinsip persaudaraan dengan seluruh kaum muslimin karena Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. bersaudara. Rasul menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Demikian disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimin supaya menunaikan hukukul muslimin, hak-hak kaum muslimin. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan muslimin mengucapkan salam. Terus apa lagi? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seorang muslim mengundang kita pada acara-acara yang syar'i, acara walimah, acara akikah dan semisalnya, penuhi undangannya selama tidak ada uzur. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat, beri dia nasihat, dia curhat, kasih solusi. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, doakan kebaikan untuknya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Doa rahmah, menebarkan kasih sayang, dibalas dengan doa yang bagi yang bersin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki kalian hidayah dan memperbaiki hati-hati kalian. Itu doa yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia, bantu dia, doakan kesembuhan untuknya. Wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, antar jenazahnya, urus jenazahnya, disolatkan, diantar, didoakan. Itu hukukul muslimin. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat mulia ini. Islam mengajarkan untuk menebarkan akhlakul karimah di kalangan semua kaum muslimin. Itu juga merupakan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah azza wajal hanyalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bi isnadin hasan. Bahkan Islam pun juga mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menebarkan rahmatnya untuk non-muslim sekalipun. Non-muslim sekalipun. Tidak hanya di kalangan kaum muslimin, tidak hanya di kalangan jiran, tetangga-tetangga dekat kita, tidak hanya kepada kerabat-kerabat kita, tidak hanya kepada orang tua kita, anak kita, suami istri kita. Tapi Islam pun juga menebarkan rahmatnya ini kepada non-muslim. Di antara bentuknya, ikhwan fillah azzakumullah, ialah Islam mengecam siapa saja yang kemudian membunuh orang-orang kafir dalam keadaan mereka masih terikat perjanjian damai dengan kita kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang masih memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dicium aja enggak, apalagi dekat-dekat, apalagi masuk di dalamnya. Itu merupakan ancaman yang sangat keras, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhi haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad di selain kondisi yang diizinkan, maka Allah akan haramkan surga atasnya. Allah akan haramkan surga atasnya. Yang pertama tidak bakal mencium bau surga. Yang ini diharamkan surga atasnya. Allahul musta'an. Ancaman ini kaum muslimin rahimakumullah sekaligus menerangkan kepada kita bagaimana Islam mensikapi non-muslim. Dalam Islam, orang-orang kafir itu dibagi empat. Dibagi empat. Orang-orang kafir tidak satu keadaan. Dibagi empat. Dan memiliki hukum masing-masing. Yang dari hukum ini kaum muslimin rahimakumullah akan nampak bagaimana Islam itu, rahmat Islam itu kepada mereka semua. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang tinggal satu wilayah, yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin. Kafir zimmi. Contohkan seperti di negara Indonesia ini, di dalamnya ada muslimin mayoritas, ada non muslim, dibagi-bagi agamanya. Mereka semua dikatakan sebagai kafir zimmi, orang kafir yang tinggal satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka tinggal di negaranya masing-masing, tetapi memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ada hubungan perdamaian, ada hubungan ekonomi, ada hubungan sosial, politik, budaya, pertahanan, ada hubungan pendidikan, olahraga, dan segala macamnya. Al-muhim memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini mu'ahad. Rata-rata orang-orang kafir di zaman sekarang ini dimasukkan dalam kafir mu'ahad. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan mereka semua mengadakan gencatan senjata dan memiliki hubungan bilateral yang bagus walaupun dalam urusan duniawi. Barakallahu. Yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk ke wilayah Islam, ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa. Masuk dengan legal. Ada visanya, ada paspornya, ada ininya, ada itunya. Bukan ilegal. Dicontohkan seperti duta besar, duta besar mancanegara, dubes-dubes yang ada di Indonesia ini. Dicontohkan lagi seperti para turis-turis mancanegara yang ingin menikmati keindahan panorama tropis Indonesia. Para turis yang ada di Jabodetabek, atau turis yang ada di Bali, atau di tempat yang lain-lainnya. Dan semua orang-orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa, izin resmi pemerintah. Entah itu untuk event politik, event olahraga, atau turis, atau apapun bentuknya. Ini namanya kafir musta'man. Tiga jenis orang kafir ini yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis yang saya bacakan tadi. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang masih punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium bau surga. Dalam lafaz yang lain, tidak Allah akan haramkan surga atasnya. Mereka semua tidak boleh diganggu. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dianiaya. Tidak boleh pula dibunuh. Apalagi dibom, apalagi dihancurkan, apalagi dibinasakan, selama mereka masih memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Barang siapa yang melakukannya terkena ancaman tadi, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam lafaz yang lain, Allah akan haramkan surga atasnya. Baik zimmi atau mu'ahad atau musta'man. Yang keempat disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang mencemooh agama Islam, yang mencela Rasulullah SAW, yang mencela Al-Quran, atau yang mencela Allah Azza wa Jal. Dikatakan kafir harbi. inilah orang kafir yang bisa diperangi. Orang-orang kafir yang telah melanggar perjanjian damainya dengan kaum muslimin, namanya kafir harbi. Kafir inilah yang diperangi. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menghadapi kafir harbi, di situ dalam Islam ada sebuah wadah disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Suatu amal yang sangat mulia, suatu amal yang sangat tinggi, suatu amal yang begitu besar pahalanya dalam Islam. Berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah melawan orang kafir harbi tadi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang kafir yang membantai kaum muslimin, orang kafir yang mencemooh Islam atau Al-Quran atau Rasul atau Allah Azza wa Jalla, ini yang diperangi. Kafir zimmi, tidak boleh. Kafir mu'ahad, tidak boleh. Kafir musta'man, bukan lawan kita. Lawannya kaum muslimin di front jihad kafir harbi. Itu pun dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah ada ahkam, ada hukum-hukum jihad yang harus diperhatikan. Tidak asal berteriak, ayo kita perang, jihad, serbu. Itu jihad konyol, bukan jihad yang islami. Dalam Islam ada ahkam, ada ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuannya, satu, lihat siapa lawannya. Yang dilawan kafir harbi, bukan melawan kafir zimmi. Punya tetangga Nasrani kafir, hancurkan. Ini ngawur. Atau yang dilawan yang lagi berjemur. Di mana ya, Pak? Misalkan lagi ya namanya turis-turis di pantai, di pasir putih atau di mana lagi berjemur begitu, lagi santai, diberangus. Itu kesalahan, itu kekeliruan. Terkena ancaman Rasul tadi, tidak bakal mencoba surga. Yang dilawan itu orang kafir harbi, yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang merendahkan kaum muslimin. Halo. Di antara ahkam yang kedua ialah harus dengan izin waliul amr. Harus dengan izin pemerintah, izin penguasa, dengan bendera pemerintah kita yang sah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menegaskan, al-imamu junnatun yuqatalu wa yuttaqa mi waraihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang namanya imam, yang namanya pemimpin, penguasa, itu junnat, perisai, tameng. Yuqatal, diperangi, yakni musuh. Wa yuttaqa, dan dijadikan sebagai penghalang di baliknya penguasa tadi. Lafaz ini dijadikan argumentasi dalil oleh para ulama kita. Jadi dengan kesepakatan semua para ulama, yang namanya perang melawan orang-orang kafir, yang namanya jihad melawan orang kafir, itu harus di belakang penguasa. Itu harus dengan izin penguasa. Itu harus dengan bendera penguasa. Sehingga mohon maaf, sering saya sampaikan di berbagai macam tempat, jihad fi sabilillah, tidak ada jihad swasta. Semuanya jihad dengan pemerintah. Tidak bisa kok sebuah kelompok begitu mengadakan sendiri resolusi jihad. Tidak syar'i. Sebuah masyarakat, sebuah kampung, sebuah desa memandangkan api jihad. Tidak bisa. Itu semuanya harus dengan izin pemerintah, dengan izin penguasa, dengan bendera penguasa. Kalau tidak diizinkan, berarti belum ada yang namanya jihad. Camkan baik-baik bahasanya, belum ada yang namanya jihad. Ketentuan yang ketiga ialah iznu al-walidain, izin kedua orang tua. Ini untuk jihad yang fardu kifayah, izin kepada orang tua. Jangan mentang-mentang punya semangat berjihad, sudah dapat musuhnya kafir harbi, diizinkan penguasa, ayo kita perang. Penguasa ya, bukan swasta ini. Tidak langsung berangkat, izin dulu sama orang tua. Kamu punya orang tua, punya ayah, punya ibu, izin sama mereka. Disebutkan dalam hadis yang cukup banyak dari sejumlah para sahabat. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW, di zamannya Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasulullah, saya sudah tercatat sebagai mujahidin di perang ini, di perang ini. Wa inni atruku walidayya yabkian, tetapi saya biarkan, saya tinggalkan kedua orang tuaku tadi dalam keadaan menangis. Bagaimana ya Rasulullah? Pertanyaan ya, ini jihad di zaman siapa? Jihad di zaman siapa? Jihad di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, yang memang pada masa itu masa-masa jihad. Jihadnya bersama dengan siapa? Bersama Rasul, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata presiden, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang nabi, seorang rasul. Siapa pasukan mujahidinya? Para sahabat. Bukan masyarakat Cikarang. Mohon maaf. Dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, generasi yang terbaik di masa itu. Ketika ada yang lapor, ya Rasulullah, saya tertulis, tercatat menjadi mujahidi di perang ini, di perang ini. Bagaimana ya Rasul, saya tinggalkan kedua orang tua, saya menangis. Maka beliau mengatakan, irji' ilaihima wa abhikhuma kama abdaitahuma. Pulang kamu ke orang tuamu, pulang ke orang tua kamu, bikin mereka berdua tertawa sebagaimana kamu tadi membuat dia telah menangis. Balik. Disuruh pulang, gak boleh jihad. Kenapa? Disuruh ngurusi orang tua. Dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Beliau bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Dikatakan, masih ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fafihima fajahid, maka hendaklah kamu berjihad bersungguh-sungguh di dalam mengurusi kedua orang tua kamu. Pulang. Disuruh pulang ya, Pak. Dan masih banyak lagi keterangan riwayat yang lain yang semisal itu, yang diambil faedah oleh para ulama kita. Di antara ahkamul jihad, hukum jihad ialah izin kedua orang tua. Dan disebutkan berbakti kepada orang tua itu lebih afdol, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada kamu perang fisabilillah yang hukumnya fardu kifayah. Itu kalau ada jihad. Ini orang tua, tidak asal berangkat aja. Orang tua mengizinkan jihad dengan penguasa, dengan bendera penguasa yang diperangi kafir harbi, bismillah. Berangkat. Adapun yang lain itu penguasa yang ngatur terkait dengan persiapan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk melawan mereka orang-orang kafir tadi kekuatan-kekuatan yang ada pada kalian. Itu pemerintah yang ngatur. Kekuatan senjata harus semisal atau di bawah sedikit dari yang dimiliki oleh kaum kufar sesuai dengan kondisi zamannya ya Pak. Dulu pakai pedang sama-sama pedang, tombak sama-sama tombak, perisai sama-sama perisai. Ya sekarang enggak payu tuh tombaknya itu. Diganti dengan senjata yang mutakhir sesuai dengan kondisi yang ada, penguasa yang ngatur terkait dengan persenjataan, terkait dengan personel. Siapa yang diberangkatkan, siapa yang tidak harus dilatih. Penguasa yang ngatur. terkait dengan logistik, dipikirkan jihad tak cuma setengah jam, bahkan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya mau makan apa tuh? Perhatikan logistiknya, diperhatikan medisnya. Jadi biarkan yang terluka dibuang, ya enggak, yang terluka diobati. Nah begitu ya, ada tim medis, ada yang transportasi. Itu semuanya satu kesatuan yang enggak mungkin terpisahkan dalam amalan jihad. Itu semuanya mengatur adalah pemerintah kita, penguasa kita. Maka harus dengan bendera penguasa. Dan harus ada kesinambungan dalam pelatihan. Enggak dadakan. Nah, tiba-tiba, ayo perang besok, ayo. Kamu bisa perang apa enggak? Lah itu, Ustaz, megang pedang aja enggak bisa. Ini tahu-tahu kamu nyabet, maunya memenggal kepalanya orang, berbalik kepala kamu sendiri yang kena. Ada perhatian. Itu semuanya penguasa yang mengatur. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Itu diantara ahkamul jihad. Baru ketika semua komponen-komponennya terpenuhi dengan sempurna, baru berangkat jihad dengan al-harbu khid'ah. Yang namanya perang adalah strategi dan tipu daya. Jadi enggak asal gerombolan maju, ya enggak. Ada teorinya, ada strateginya dan segala macamnya. Itu semuanya mengatur siapa? Penguasa kita. Itu baru jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Itu pun ketika betul-betul ada jihad syar'inya dan betul-betul melawan orang-orang kafir harbi dalam perang, tidak boleh mencincang. Itu larangan dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua yang jompo. Itu semua dilarang dalam Islam. Bahkan kalau orang kafirnya tadi belum pernah mendengarkan Islam sedikit pun, wajib didakwai terlebih dahulu. Nolak, suruh bayar pajak, upeti. Nolak, perang, baru dilawan dengan peperangan di medan jihad. Sehingga panjang urusannya perkara jihad itu tidak sembarangan. Dan sekaligus itu menunjukkan kepada kita, kaum muslimin rahimakumullah, betapa Islam pun juga menebarkan rahmatan lil alamin untuk non muslim sekalipun. Dengan prinsip yang diterangkan tadi, melarang kaum muslimin untuk membunuh kafir zimmi mu'ahad musta'man. Hidup damai dengan mereka, hidup tenang dengan mereka, hidup rukun dengan mereka. Kalaupun perang, yang diperangi orang kafir tertentu saja, itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, baru dikatakan sebagai syar'i. Ini semuanya sekali lagi dengan Islam yang sangat mulia, yang disampaikan kepada masyarakat kaum muslim. Barakallahu fikum. Ini dari mulai yang paling kecil. Itu kalau antum perhatikan ya, ya. Dari mulai individunya sampai kaum muslimin, sampai non muslim. Antum bisa mencermati bagaimana Islam betul-betul mengajarkan keindahan, mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perkara yang mulia. Luar biasa. Islam pun juga demikian mengajarkan perkara kebaikan yang sekupnya internasional, skala nasional, berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Ma'ruf dan sangat dikenal dalam akidah Islam, bahkan sudah dimasukkan dalam prinsip akidah Islam. Islam mewajibkan masyarakat kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. ulil amri disebutkan dalam tafsirnya oleh jumhur mayoritas ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, yang dimaukan dengan ulil amri al-umara, para penguasa. Maka ayat ini, ayat Al-Quran, tegas Allah memerintahkan taat kepada para penguasa, digandingkan dengan taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menunjukkan ketaatan kepada penguasa harus berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, memerintahkan kita untuk memiliki prinsip as-sam' wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang baik. Walaupun dipimpin oleh seseorang budak, walaupun budaknya dari Habasyah yang secara fisiknya tidak bagus. Beliau mengatakan dalam hadisnya, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wajib atas seseorang muslim mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia benci, selama tidak diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasa pada hal tersebut. Tegas. Maka Rasul mengatakan, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa walaupun dipimpin oleh seorang budak dari Habasyi. Dalam lafaz yang lain belum mengatakan, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'ul atraf. Dengarkan dan taati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang amil, seorang penguasa dari Habasyah, mujadda'ul atraf, yang terputus ujung-ujung tubuhnya, yang terputus hidungnya, yang terputus telinganya, yang terputus jari-jarinya, terputus jari-jari kakinya, artinya yang cacat fisik sekalipun, taati dan dengarkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita, sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, wa sayaqumu fihim rijalun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Dan akan tampil dari kalangan penguasa-penguasa tadi rijal, beberapa profil-profil penguasa, yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, wa yahtaduna bi ghairi hadyi, dan mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, kata Rasul. Qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi jismani insin, dalam jasad manusia. Kita bisa gambarkan penguasa yang kayak apa yang seperti ini ya. Penguasa yang tidak mau mengambil bimbingan sunnah Rasul, penguasa yang tidak mau menjalankan ajaran Rasul, itu artinya penguasa yang tidak menjalankan syariat Islam. Ditambah hati mereka hatinya kayak setan. Penguasa yang jahat, penguasa yang sadis, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak tahu kebaikan untuk masyarakatnya kayak setan juga. Fi jismani insin, dalam bentuk manusia. Ini penguasa kayak apa ya, Wan? Betul-betul cacat semuanya sudah. Cacat hatinya, cacat fisiknya, cacat pemerintahannya, cacat hukumnya, cacat semuanya sudah. Bisa membayangkan kalau terkumpul semua sudah dari budak, Habasyah, cacat fisik, kemudian tidak berhukum dengan bimbingan Islam, hatinya kayak setan, Allahul musta'an. Ini penguasa yang betul-betul sangat kejam. Dalam sejarah bangsa Indonesia belum pernah dijumpai penguasa yang seperti ini. Apa sudah pernah ya, Pak? Belum pernah dijumpai yang seperti ini. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW minta izin ketika mendapati penguasa yang semacam ini. Ya Rasulullah, afalanuna biduhum bisayf? Ya Rasul, apa nak kita lawan mereka dengan pedang-pedang kita? Enggak diberontak ya Rasulullah. Beliau mengatakan la hatta tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh hingga kalian betul-betul menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada penguasa tadi dan engkau memiliki buktinya di sisi Allah azza wajalla. Sampai betul-betul dinyatakan sebagai penguasa kafir. Artinya selama dia masih muslim tidak boleh kita berontak. Selama dia masih muslim wajib didengarkan dan ditaati. Selama dia masih muslim kita wajib menjadi warga negara yang taat. Walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, walaupun hatinya kayak setan, walaupun hukumnya bukan hukum Islam, tetap harus didengarkan dan ditaati. Apalagi penguasa yang masya Allah bukan dari Buddha, bukan dari Buddha, dari orang merdeka, status kemasyarakatannya ningrat, keluarga baik-baik, nah gitu ya, bukan cacat fisik, tampang, ganteng kan gitu ya. Barakallahu fikum. Hukum Islam diterapkan banyak di negara kita. Luar biasa, tidak ada kebengisan, kesadisan. Banyak memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Wah, apalagi tidak wajib didengarkan dan ditaati penguasa yang semacam ini. Ya, walaupun masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan itu pasti. Tapi tidak sekejam yang dibayangkan dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib mendengar dan mentaati penguasa kalian sekarang ini, penguasa Indonesia Raya ini, Presiden Republik Indonesia ini, muslim, berhaji, merdeka bukan budak, tidak rusak fisiknya, ganteng tampan, nah, gitu ya. Tidak ada kekejaman, kesadisan. Banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya. Maka wajib untuk mendengarkan dan mentaati penguasa yang semacam ini. Dengan nas Quran, dengan sabda Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, la nas'aluka. Kami tidak bertanya kepada engkau ya Rasul tentang orang yang adil, orang yang baik. Walakin nas'aluka an kadza wa kadza wa kadza wa dzakara asya. Tapi yang kami tanyakan tentang penguasa yang demikian-demikian ya Rasul, jadi disebutkan perkara-perkara yang kurang bagus. Rasul mengatakan isma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhuhruk. Walaupun harta benda kamu dirampas sama mereka, dan walaupun punggung-punggung kamu dicambuk, dipukul oleh mereka. Dengarkan dan taati. Bayangkan, antum dicambuk dengan kekejaman penguasa tadi. Kejam, sadis, bengis. Kamu dicambuk Kewajiban kamu hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sambil merasakan pedihnya cambukan tadi, kamu tidak boleh memberontak. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Gitu. Kami dengar, kami taat. Pukul lagi. Sami'na wa ata'na. Dirampas harta kamu, datang mereka dengan rombongan pamong perajanya. Misalkan ini ya, langsung mengambil, merampas harta masyarakatnya, diambil perabotan, diambil ini, diambil itu. Masyarakat hanya dan wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Diambil, kami dengar, kami taati. Tidak boleh memberontak sedikit pun. sampai seperti itu ya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah pernah penguasa berbuat demikian? Pernah. Apakah pernah? Nah itu penggusuran rumah di pinggir-pinggir kali itu. Itu rumahnya masyarakat atau tanah pemerintah? Hah? Kok konon ceritanya kok tanah pemerintah dipakai masyarakat gitu. Jadinya ya kalau digusur ya bukan penguasanya yang zalim, ya memang waktunya digusur. Kalaupun seandainya digusur untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, perluasan kali supaya jangan banjir dan segala macamnya. Ketika digusur, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itu prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, menebarkan rahmat sampai urusan berbangsa dan bernegara. Ya, tetap ada kewajiban menasihati penguasa, menegur penguasa dengan cara yang baik, memberikan masukan-masukan kepada penguasa dengan jalur yang benar, disampaikan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Sabar dalam menghadapi kezaliman yang ada, mendoakan kebaikan, mendoakan kesalihan, mendoakan taufik wal hidayah penguasa yang ada. Dan Islam sangat mengecam tindakan pemberontakan. Islam mengecam tindakan anarkis. Islam mengecam tindakan-tindakan arogan, tindakan-tindakan pertumpahan darah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra." Wa fi lahdin, "Fa innahu la yakhruju ahadun 'ala sultanihi shibra famata illa maitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang mendapati, yang melihat dari penguasanya perkara yang dia tidak suka, hendaklah dia sabar. Sebab tidak ada satu orang pun yang memberontak penguasanya, yang memisahkan diri dari penguasanya satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati di atas mati jahiliyah, mati di atas dosa besar, mati seperti orang-orang jahiliyah yang pada masa itu tidak memiliki penguasa yang jelas. Diancam dengan ancaman yang keras. Barakallahu fikum. Demikian Islam memberikan bimbingan kepada umatnya. Barakallahu fikum. Sampai urusan skala nasional, berbangsa dan bernegara. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan hewan-hewan, apalagi terkait dengan tumbuh-tumbuhan, apalagi terkait dengan alam raya yang ada ini, tetap ditebarkan rahmat untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Tadi itu sekali lagi dimulai dari yang paling dasar, individu-individu muslim, keluarga muslim, anak-anak muslim, kerabat-kerabat muslim, tetangga muslimin, masyarakat muslimin, terus sampai berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keindahan Islam. Itulah rahmatnya Islam. Itulah kemuliaan Islam, agama yang kita peluk selama ini. Agama yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka wajib atas kita untuk bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah azza wajal ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang berislam, menjadikan kita termasuk kaum muslimin. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, dikarenakan bimbingan agama kita, bimbingan yang sangat agung, bimbingan yang sangat mulia, terkait dengan pribadi kita masing-masing dan terkait dengan orang lain di luar kita, terkait dengan keluarga kita, family kita, orang tua kita, sampai tetangga kita, sampai masyarakat kita, sampai bangsa dan negara kita semua. Hanya saja masing-masing kita yang mungkin kadar keilmuannya kurang, sehingga mungkin belum banyak memahami keindahan-keindahan Islam tadi. Mungkin bayangannya Islam hanya ibadah sholat, hanya itu. Tidak. Islam sangat luas. Islam mencakup semua sisi-sisi kehidupan kita, dari mulai bab akidah, masalah keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan, memasuki bab ritual-ritual ibadah, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan akhlakul karimah, muamalah dengan sesama, terkait dengan urusan duniawiyah kita, muamalah duniawiyah seluruhnya, sampai pada pembahasan adab buang hajat. Itu semuanya dibahas dengan rinci, dengan detail dalam Islam. Maka kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah ialah semakin bersemangat untuk mempelajari dan mengkaji bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, dan bimbingan Islam, agama kita perlu selama ini kita pelajari dengan langsung merujuk kepada sumber aslinya, kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, dan kita fahami dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelah mereka sampai akhir hayat nanti. Itulah prinsip yang disebut dengan manhaj salaf, prinsip salaf dalam beragama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dalam semua aspek kehidupan yang terangkan tadi. Maka manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Islam adalah salaf. Barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin a'azzakumullah, kalau kemudian prinsip-prinsip yang dibawakan tadi betul-betul telah kita fahami, telah kita ilmui, dan kita upayakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah tidak akan terjadi yang namanya kerusakan-kerusakan di muka bumi. Tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh pribadi-pribadi muslim. Kenapa? Muslimnya sudah dididik dengan tarbiyah yang bagus. Penyakit masyarakat semacam perjudian, semacam mabuk-mabukan, atau yang lain-lainnya yang dikerjakan oleh individu-individu muslim, tidak bakal terjadi. Karena muslimnya sudah bagus, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada bimbingan agamanya. Tidak akan terjadi yang namanya keributan dalam rumah tangga. Kasus-kasus perceraian nihil. Rumah tangga harmonis. Tidak akan ada kasus-kasus anak durhaka. Anak yang berani sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, tidak bakal ada. Dari situ pula akan bisa diatasi yang namanya kenakalan remaja, problematika remaja. Itu semuanya kembali kepada masing-masing anak dan masing-masing keluarganya. Barakallahu fikum. Tidak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDART, tidak bakal ada. Barakallahu fikum. Juga tidak akan terjadi yang namanya kekisruhan-kekisruhan antar famili, ribut antar famili. Tidak akan terjadi. Dikarenakan semuanya terbimbing dengan bimbingan Islam yang sangat mulia tadi. Tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran antar tetangga, keributan antar tetangga, keributan antar kampung, tawuran antar remaja, antar kampung, antar masyarakat. Tidak akan terjadi. Dikarenakan sudah terdidik tarbiyah Islam yang bagus dengan poin-poin yang dibacakan tadi. Barakallahu fikum. Dan juga tidak bakal terjadi gerakan-gerakan separatis, upaya-upaya untuk melepaskan diri dari bangsanya, dari negaranya yang kita bicarakan sekarang, NKRI Indonesia Raya ini. Tidak bakal muncul gerakan-gerakan separatis melepaskan diri dari NKRI. Tidak bakal terjadi di kalangan masyarakatnya, masyarakat muslim, masyarakat yang terbimbing dengan Islam yang rahmat. Dan tidak akan terjadi yang namanya gerakan-gerakan teroris di muka bumi ini yang membuat kekacauan-kekacauan di negara, yang membuat kerusakan-kerusakan dalam sebuah bangsa, yang berani melawan aparatur negara, yang berani melawan penguasanya, yang berupaya untuk mengkudeta penguasanya, atau yang berani untuk mengganggu non-muslim yang termasuk musta'man tadi, atau yang termasuk mu'ahad, atau termasuk yang zinni, tidak jadi orang kafir yang dilindungi tadi. Tidak bakal terjadi pengoboman-pengoboman di kantor-kantor dubes, entah yang dubes Amerika, wah dubes Australia, wah dubes yang lainnya. Tidak bakal terjadi. Juga tidak bakal pula terjadi kasus-kasus pengoboman para turis, dikarenakan mereka tahu bimbingan Islam yang mulia tadi. Dan sekali lagi tidak akan terjadi yang namanya gerakan-gerakan terorisme yang berujung kepada pengkafiran penguasa atau pengkafiran masyarakat selain mereka. Tidak bakal ada, barakallahu fiik. Dikarenakan sudah dikasih bimbingan yang sangat mulia dari mulai individu-individu muslimnya sampai bimbingan dalam berbangsa dan bernegara. Dari uraian di atas, barakallahu fiik, dengan mudah kita bisa menyatakan gerakan-gerakan anarkis, entah yang disebut dengan nama demonstrasi-demonstrasi, gerakan-gerakan separatis, pemberontakan-pemberontakan bangsa, gerakan-gerakan teroris, dengan mudah kita mengatakan itu bukan termasuk Islam sedikit pun. Itu bukan termasuk bimbingan Islam sedikit pun. Dengan mudah kita bisa menyatakan bertentangan dengan rahmat Islam, bertentangan dengan kasih sayang Islam, bertentangan dengan misi Islam yang menebarkan rahmatan lil alamin, bertentangan dengan akhlakul karimah yang merupakan misi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah kita mengatakan demikian, karena Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal semacam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada kenyataannya fenomena gerakan-gerakan anarkis, fenomena gerakan-gerakan arogan, fenomena gerakan separatis, fenomena-fenomena teroris ini ternyata tidak juga reda, ternyata tidak juga habis, dan memang tidak bakal pernah habis, dikarenakan memang asas dan pangkalnya belum ditebas. Dikarenakan selama ini yang dipangkas hanya ranting-rantingnya. Fenomena yang ada ini, barakallahu fikum, terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan secara khusus terjadi di negara kita Indonesia Raya ini. Sebab yang paling utama ialah al-jahlu bid-din. Sebab yang paling utama kebodohan tentang perkara agama. Dari sinilah maka muncul gerakan-gerakan tadi. Kalau antum tanya mereka yang melakukan gerakan-gerakan terorisme, mengebom kantor-kantor dubes, mengebom para turis-turis yang lagi berjemur, yang lagi bersantai, tanya mereka, misi Anda apa? Apa jawabannya, Pak? Dia akan mengatakan, kami sedang melaksanakan amalan mulia, jihad fi sabilillah. Prinsip kami adalah ishamidan au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bimbingan Islam. Padahal yang mereka lakukan selama ini bukan termasuk amalia jihad. Dengan keterangan yang saya bacakan tadi, ahkamul jihad, sudah jelas dari sisi musuhnya saja sudah keliru. Yang mereka hantam bukan kafir harbi, tapi yang mereka hantam kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, justru tindakan mereka termasuk dalam ancaman tadi, tidak mencium bau surga atau diharamkan surga atas mereka. Ditinjau ulang ternyata rata-rata tindakan mereka dalam berjihad swasta semua, tidak ada yang bergabung dengan penguasa, tidak ada yang menggunakan bendera penguasa kaum muslimin, penguasa kita yang sah sekarang ini. Bahkan mereka melawan penguasa, perang melawan penguasa. Maka bukan termasuk Islam sedikit pun. Sebabnya al-jahlu bidin, dikarenakan jahilnya mereka tentang perkara agama ini. Teroris, perkara yang sangat dikecam dalam Islam, dikira jihad fi sabilillah yang itu merupakan amal yang paling agung dalam Islam. Mati sangit. Tahu sangit ya? Mati gosong ya ikhwan. Dikiranya dia mati syahid. Hidup rendah, hidup yang dikejar ketakutan, dikejar sekian banyak orang, dikiranya hidup bahagia. Hidup bahagia bagaimana? Dalam kondisi Anda, wahai kaum irhabiyun, wahai kaum teroris, hidup di dalam bayang-bayang mata-mata, kejaran-kejaran penguasa, pindah sana, pindah sini, terbang sana, terbang sini, nyamar sana, nyamar sini, serba gak tenang. Mau berjalan, tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, apakah ada mata-mata penguasa? Gak tenang. Mau datang, mau berjalan, gak mungkin gerombol. Kiri-kiri mereka satu-satu atau dua-dua. Mereka berlima, dua dulu berangkat, agak jauh, dua lagi berangkat, kemudian satu orang berangkat. Tidak mungkin gerombol, ketahuan. Bagaimana mungkin tenang ketika Anda melakukan gerakan-gerakan sirriyah, gerakan-gerakan diam-diam, gerakan-gerakan di bawah tanah, di bawah kolong jembatan dan segala macamnya itu. Ketenangan dari mana yang kamu harapkan? Apa kata-kata ishamida, hidup bahagia, bahagia dari mana? Anak kamu gak tenang, istri kamu gak tenang, keluarga kamu gak tenang, apalagi kamu sudah masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Tenang dari mana? Dalam keadaan jihad fi sabilillah yang diterangkan tadi, menumbuhkan ketenangan, sabat, kokohan iman. Tidak usah pakai sembunyi-sembunyi, terang-terangan kita berangkat jihad dengan penguasa. Barakallahu. Syahid dari mana? Dalam keadaan Anda melanggar sekian banyak larangan-larangan Islam, tanpa ada izin penguasa, tanpa izin orang tua, yang dimusuhi, yang diperangi bukan kafir harbi. Dan yang semisalnya, mau syahid dari mana? Hukum-hukum jihadnya saja enggak terpenuhi. Ini semuanya ujung-ujungnya adalah al-jahlu bid-din, kebodohan mereka tentang perkara agama. Dan yang lainnya adalah dikarenakan adanya virus-virus pemahaman, virus-virus pemikiran yang sangat mematikan, yang merasuki pemuda-pemuda tadi, sehingga mereka rela menjadi teroris dalam bungkusan kerangka jihad fisabilillah. Wah, ini jam 11 sudah ini. Sampai jam berapa? Jam 11 atau jam 12? Hah? Jam segini? Yakin? Kalau memang sampai jam segini, ya saya stop dulu. Nanti setelah zuhur teruskan lagi pembahasan lebih rinci. Kita ingin membongkar sedikit tentang terorisme ini. Ya apa? Ya apa? Tanya panitia di sini. Zuhur langsung apa zuhur istirahat? Zuhurnya habis saat zuhur langsung atau istirahat dulu? Yakin? Tuh. Ya apa? Oh gitu. Tak dulu ini, masya Allah. Ya tanggung sih. Nanti tidak enak lagi bicara pajak stop. Ya nggak mungkin. Ya, kalau memang mau diistirahatkan, istirahat dulu sekarang. Nah, antum santai, selesaikan semua hajatnya antum, lahir batin gitu ya. Karena kalau itu nanti pada zuhur langsung, langsung membahas tentang masalah gerakan terorisme yang ada ini. Ya walaupun sudah jelas ya, hanya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, tapi sangat perlu juga disampaikan lebih jauh supaya diwaspadai.